akan pergi, tentu tak lama aku kembali. Usah kau bimbang, usahlah risau, restu dan doa aku pintakan. Selamat tinggal abangku seorang, abang pun jauh dari pandangan. Adik olehkan selendang mayang, tentulah abang merasa senang. Marilah kita sama memuji kepada Tuhan Maha Pengasih. Iman di dada tetap kekalkan, yang lima waktu jangan tinggalkan. Abang pun jauh dari pandangan, adik olehkan selendang mayang, tentulah abang merasa senang. Marilah kita sama memuji kepada Tuhan Maha Pengasih. Iman di dada tetap kekalkan, yang lima waktu